Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukabbiru nadban masbukun intakola ma'ahu lintikoli. Disunahkan membaca takbir bagi masbuk yang berpindah bersama dengan imam. Ini domirhu kembalinya ke imam. Lintikolihi karena perpindahan imam. Berpindah ini yang dimaksud adalah perpindahan rukun. Jadi makmum masbuk, makmum yang tidak membaca Al-Fatihah bersama dengan imam, makmum yang menemukan waktu yang tidak cukup membaca Al-Fatihah bersama imam, dia disunahkan mengucapkan takbir bila dia berpindah rukun bersama dengan imam. Kemudian ini contohnya, falau adrokahu mu'atadilan kabbaro lilhuwi wa mabadahu. Ini contoh yang sunnah ya. Andai kata makmum masbuk menemukan imam, ini adroka fa'ilnya ke masbuk dan maf'ulnya domirhu ke imam. Andai kata makmum masbuk menemukan imam sedang iktidal, maka makmum masbuk mengucapkan takbir untuk turun ke sujud. Hui maksudnya turun ke sujud ya. Maka makmum masbuk mengucapkan takbir untuk turun ke sujud dan rukun-rukun setelah sujud. Jadi kesunahan mengucapkan takbir ini dicontohkan semisal imam yang sudah berada di keadaan iktidal ya. Berarti setelah iktidal rukunnya adalah sujud. Untuk turun ke sujud makmum masbuk disunahkan mengucapkan takbir karena dia melakukan perpindahan rukun bersama dengan imam karena perpindahan rukun imam. Lalu contoh yang tidak sunnah adalah aw sajidan. Jadi sajidan ini atafnya ke mu'tadilan ya. Andai kata makmum masbuk menemukan imam dalam keadaan sujud, masalan semisalnya ghoiro sajidati tilawah, yang bukan merupakan sujud tilawah, lam yukabbir lilhuwi ilaihi, maka dia tidak disunahkan untuk membaca takbir, untuk mengucap takbir di saat turun ke sujud. Jadi makmum masbuk yang mendapati imam sudah bersujud, berarti setelah takbir dia langsung sujud ya, setelah takbir dia langsung sujud. Dan perpindahan rukun dari takbir ke sujud itu tidak dilakukan bersama dengan imam. Sedangkan kesunahan takbir itu perpindahan rukun harus dilakukan bersama imam. Oleh karena itu seorang makmum masbuk yang turun ke sujud karena imam sudah sujud, dia tidak disunahkan membaca takbir ya, tidak disunahkan membaca takbir. Kemudian ada masalah lain. Wa yuwafiquhu nadban fi dzikri ma adrakahu fihi. Seorang makmum masbuk disunahkan untuk mencocoki imam, serasi dengan imam, menyerasikan imam di dalam zikir rukun yang didapatkannya bersama dengan imam. Jadi rukun yang dilakukan dengan imam, apapun kesunahan bacaan imam itu disunahkan juga kepada makmum karena ada kesunahan muwafaqah ya, ada kesunahan menyerasikan dengan imam. Isi dari ma ini adalah min. Nah, ini sudah sering saya jelaskan bahwa huruf min itu terkadang memiliki makna bayaniyah. Bayaniyah artinya menjelaskan keumuman lafaz sebelumnya. Di dalam kalimat ini yang dijelaskan adalah huruf ma. Jadi zikir sesuatu, zikir sesuatu, sesuatu ini isinya adalah min tahmid wa tasbih wa tasyahudin wa doa. Jadi bacaan tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, tasyahud dan doa, semua ini bacaan sunnah ya. Dan bagi makmum masbuk dia disunahkan juga membaca ini untuk menyerasikan imam. Artinya kalau imamnya sunnah membaca tahmid, makmum masbuk juga sunnah membaca tahmid. Kalau imamnya sunnah membaca tasbih, makmum masbuk juga sunnah membaca tasbih dan seterusnya. Wa kadza sholatun alal alif. Begitu pula membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Kalau imamnya disunahkan membaca sholawat kepada Nabi, makmumnya juga disunahkan membaca itu. Walau fi tasyahudil makmumi al awal, walaupun makmum sedang berada di tasyahud awal. Jadi sholawat kepada keluarga Nabi ini kan disunahkan di saat tasyahud kedua ya, disunahkan di saat tasyahud kedua. Kalau tasyahud pertama tidak ada kesunahan itu. Jadi prakteknya ini adalah imam berada di tasyahud kedua sehingga disunahkan membaca sholawat kepada Nabi, keluarga Nabi, sedangkan makmum berada di tasyahud pertama, yang semestinya tasyahud pertama itu tidak ada kesunahan bersholawat kepada keluarga Nabi. Walaupun demikian, makmum tetap disunahkan membaca sholawat kepada Nabi karena mengikuti imam ya, karena muwafaqah atau menyerasikan dengan bacaan imam. Qolahu Syaikhuna, hal itu telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Wa yakabbiru masbukun lil qiyami ba'da salamaihi. Disunahkan juga mengucapkan takbir bagi masbuk untuk berdiri setelah dua salam imam. Jadi dhamirhu, dhamirhi kembali ke imam. Jadi masbuk ini yang dimaksud adalah masbuk yang dia diharuskan menambah rokaat setelah salam imam karena tertinggal rokaat oleh imam. Jadi di saat imam melakukan salam, di saat imam sudah salam, kemudian masbuk ingin menambah rokaatnya, berdiri ingin mendapatkan rokaatnya, dia disunahkan mengucapkan takbir. Namun kesunahan ini tidak secara umum, melainkan ada syaratnya. Syaratnya yaitu in kanal mahallul ladzi jalasa ma'ahu fihi maudi'a julusih. Nah, ini syaratnya ya. Jika memang tempat yang makmum duduk bersama imam merupakan tempat duduknya, lawin faroda, andai kata dia sholat sendiri. Jadi saat imam berada di tasahud terakhir itu, apakah rokaat yang dilakukan makmum juga termasuk rokaat yang dia disunahkan duduk di sana atau tidak ya, tergantung. Jadi kesunahan takbir ini tidak umum, melainkan ada catatan, yaitu bila memang tempat yang makmum duduk bersama dengan imam adalah tempat duduknya makmum, andai kata dia sholat sendiri. Contohnya semisalkan, ini dicontohkan ya, dicontohkan ka'an adrokahu fi thalithati ruba'iyah. Contohnya seperti makmum yang menemukan imam di rokaat ketiga sholat yang berjumlah 4 rokaat. Jadi ada makmum yang mengikuti imam melakukan sholat 4 rokaat dan dia menemukan imam di rokaat yang ketiga. Artinya di saat imam sudah berada di rokaat yang keempat, makmum, rokaat makmum sendiri itu adalah rokaat yang kedua. Jadi makmumnya rokaat kedua, imamnya rokaat keempat. Itu yang dinamakan tempat yang saat dia duduk bersama imam, tempat itu merupakan tempat duduknya sendiri. Karena di rokaat kedua ada kesunahan tasyahud awal. Jadi makmum yang duduk bersama dengan imam, keduanya serasi, keduanya sama-sama melakukan duduk yang memang dilakukan andai kata keduanya tidak melakukan jamaah. Ini contoh pertama ya. Atau makmum yang menemukan imam di rokaat kedua sholat maghrib, ini juga sama, rokaat kedua sholat maghrib. Artinya di saat imam sudah berada di rokaat ketiga, sudah berada di rokaat terakhir, makmum andai kata sholat sendiri dia berada di rakaat kedua. Jadi duduk tasyahud yang dilakukan imam itu pas dengan duduk tasyahud yang dilakukan oleh makmum. Bedanya adalah imam duduk tasyahud akhir sedangkan makmum duduk tasyahud awal. Jika begitu maka saat makmum ingin berdiri setelah imam salam dia disunahkan mengucap takbir. Mengucap takbir ya. Wa ila ini hubungannya ke inkana ini ya. Kalau memang tempat duduk makmum tidak kalau memang tempat duduk imam tidak merupakan tempat duduk makmum, maka tidak ada kesunahan mengucapkan takbir saat berdiri. Lam yukabbir lil qiyami, ya, tidak ada kesunahan untuk mengucapkan takbir saat dia berdiri. Karena tadi bahwa kesunahan takbir, kesunahan membaca takbir itu hanya terkhusus bila memang tempat yang dia duduk bersama imam adalah tempat duduknya sendiri, andai kata dia tidak berjamaah. Kemudian ada lagi satu kesunahan yaitu mengangkat tangan. Wa yarfa'u yadaihi taba'an li imamihi al-qa'imi min tasyahudihi al-awwal. Seorang makmum masbuk disunahkan mengangkat kedua tangannya karena mengikuti imamnya yang berdiri dari tasyahudnya, tasyahud imam yang pertama. Jadi mestinya kesunahan mengangkat tangan ini hanya disunahkan di saat melakukan tasyahud awal ya. Tetapi dalam hal ini walaupun makmum hakikatnya belum melakukan tasyahud awal, tidak melakukan tasyahud awal, tetapi kalau dia mengikuti imam yang berdiri dari tasyahud awal, dia juga memiliki kesunahan mengangkat kedua tangan. Jadi mengangkat kedua tangan ini disunahkan karena mengikuti imam yang berdiri dari tasyahud yang pertama. Wa in lam yakun mahalla tasyahudi, walaupun dia berdiri tidak di tempat tasyahudnya. Jadi kesunahan mengangkat tangan ini berbeda dengan tadi ya, berbeda dengan kesunahan mengucapkan takbir setelah imam melakukan salam. Kalau kesunahan tadi ada syarat bila memang duduknya adalah duduk yang tempat duduknya sendiri, kalau syarat sendiri, tetapi di kesunahan mengangkat tangan ini tidak disyaratkan demikian. Walaupun duduk yang dilakukan bersama imam itu tidak merupakan duduk tasyahudnya, tetap disunahkan mengangkat kedua tangan. Kemudian tentang posisi duduk ya, tentang posisi duduk yang kita tahu duduk itu ada tawaruk, ada duduk selainnya. Tentang duduk ini juga ada kesunahan bagi masbuk yaitu wala yatawarraqu fi ghairi tasyahudihil akhir. Jadi seorang masbuk tidak disunahkan duduk tawarruk selain tasyahudnya yang terakhir. Jadi duduk tawarruk ini bagi masbuk hanya disunahkan untuk tasyahud akhir saja. Selain tasyahud akhir tidak disunahkan duduk tawarruk. Tetapi kesunahannya adalah duduk iftiras ya. Jadi semua duduk itu duduknya iftiras kecuali tasyahud akhir. Wa yusannu lahu alla yakuma illa ba'da taslimatayil imam. Bagi masbuk disunahkan tidak berdiri untuk menambah rakaat maksudnya ya. Masbuk disunahkan untuk tidak berdiri kecuali setelah dua salam imam. Jadi walaupun akhir sholat itu hanyalah salam pertama saja, salam kedua sunnah ya, walaupun rukun sholat itu hanya salam yang pertama saja, tetapi bagi masbuk disunahkan untuk menunggu imam melakukan salam yang kedua. Jadi setelah imam melakukan dua salam, masbuk baru disunahkan berdiri. Walaupun tadi ya, walaupun andai kata dia berdiri setelah imam melakukan salam pertama itu sudah boleh. Wa haruma muktsun ba'da taslimataihi illam yakun mahalla julusih. Dan haram, ini hukumnya haram ya. Haram menetap, menetap dalam arti tidak langsung berdiri. Haram menetap setelah imam melakukan dua salam. Jadi setelah imam melakukan dua salam, makmum diharamkan untuk tetap duduk ya. Makmum diharamkan untuk tetap duduk. Ilam yakun mahala julusih, kalau memang duduk yang dilakukan bersama imam itu tidak merupakan tempat duduknya. Penggambaran tempat duduknya seperti tadi ya. Misalkan imam di rokaat terakhir, makmum di rokaat kedua ya, makmum di rokaat kedua. Jadi setelah imam melakukan dua salam itu, walaupun hukum berdiri setelah dua salam ini sunnah, akan tetapi kalau makmum tidak langsung berdiri, dalam artian dia menetap di duduknya, maka hal itu hukumnya haram, bahkan bisa membatalkan sholatnya. Fatab tulu sholatuhu bihi in ta'amada wa alima tahrimahu. Jadi tidak langsung berdiri dalam arti tetap duduk ya, tetap duduk setelah imam melakukan dua salam itu bisa membatalkan sholat, kalau memang dilakukan dengan sengaja dan mengetahui keharamannya. Jadi ini catatan yang selalu ada untuk batalnya ibadah ya. Dilakukan dengan sengaja dalam arti dia sadar bahwa dia sedang berada di dalam sholat dan dia mengetahui tentang hukum ini, mengetahui keharaman tetap duduk setelah imam melakukan dua salam. Wala yakumu qabla salamil imami, wallahu a'lamu bisawabi.